Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu, yukafi wa zidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukruka wa yanbagi li jalali wajhika al-karim wa li azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim, nabiyika al-amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di tempat ini, biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah bersihkan segala keburukannya dan ampuni dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Duhai Allah, jika ada di antara kami di tempat ini yang tengah gelisah jiwanya, kami mohon jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya atau pekerjaannya atau kehidupan sosialnya, maka mohon dengan keikhlasan amalnya, ya Allah, ringankan dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridhan illa syafaitah. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang tengah uji dengan penyakit seberat apapun, kami mohon ya Allah, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma tubna ilaika ya rabbal alamin taubatan nasuha asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak. Allahumma idza kana hunalika al-aasi fi hadha al-makan, ya Allah, Allahumma hadihi, ya Allah, hadihi liyatubu ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma hadihi liyatubu ilaika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, bimbing kami untuk memperbaiki keadaan hidup kami agar lebih baik dalam pandangan-Mu. Kami mohon ya Allah, jika ada satupun pelaku maksiat di tempat ini yang pernah bergelut dengan keburukan, mohon sentuh jiwanya untuk bertobat ya Allah. Ya Allah, mohon sentuh jiwanya untuk bertobat sebelum ia wafat kembali kepadamu. Kami menyayanginya, ya Allah, ya saudara kami, saudari kami, ya Allah. Kumpulkan kami di akhirat sebagaimana kau kumpulkan kami saat dunia, ya Rahman Rahimin. Allahumma ya Rahman Rahimin, ijmal jana'ma hadhi jam'an marhumah, wa tafarruqana min ba'alih tafarruqan ma'asumah. Wahai Allah, kami mohon, jadikan pertemuan kami di malam ini pertemuan yang penuh dengan kasih sayang, cinta dan kebaikan. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami bisa merangkai pertemuan yang lebih baik dibandingkan malam ini. Allahumma idza kana hunalika baqiyatu hayatina faj'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika masih terbentang di hadapan kami kesempatan untuk hidup dan menjalani kehidupan, maka mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Fa idza kana hadhihi al-laila ya Allah min akhir hayatina faj'al hadhihi al-laila ya arhamar rahimin husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jika memang malam ini kami mesti kembali kepadamu dan bagian akhir dari kehidupan kami, maka mohon jadikan malam ini sebagai husnul khatimah, akhir penutup yang baik dari kehidupan kami. Allahumma ya Allah, yasirkan fi sakarati mautina wa khaffif lisanana kulla kalimat tauhid la ilaha illallah muhammad rasulullah. Ya Allah, kami mohon, jika sakaratul maut itu tiba ya Allah dan hendak menjemput kami kembali kepadamu, kami mohon ringankan sakaratul maut kami ya Allah, dan berikan kekuatan pada lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid sebelum wafat kami, la ilaha illallah muhammad rasulullah. Allahumma ajib kalimatan bi qaulika ya ayyuhan tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kami mohon, berikan jawaban kepada kami saat sakaratul maut kami dengan panggilanmu yang indah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Hei jiwa-jiwa yang tenang, pulang kepada Rabbmu. Aku rida dengan semua amalmu, engkau pun akan rida dengan segala pemberianku. Cepat pulang kepada aku sebagai hambaku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ashtaqna bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam narahu fil haya wala fil manam falqina ya Allah yawmal qiyamati ma'ahu ya fi jannati al firdaus al'ala. Allahumma ya rabbal alamin, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah hidup bersama beliau di dunia, menatapnya di alam mimpi, maka mohon ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bersua dengan Rasulullah di akhirat. Satukan kami di surga-Mu ya Allah dengan surga Firdaus-Mu yang paling tinggi. Allahumma rabbana ya Allah, fadhi ya Allah, umara'ana wa ja'alum udala wa safarana wa khasatan fi hadhal baris ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jaga para pemimpin kami, jadikan mereka orang-orang yang adil dalam membuat keputusan, dan berikan bimbingan ya Allah kepada seluruh staf perwakilan di Paris ya arhamar rahimin, dan besarnya homestaffnya ya Allah, laka staffnya seluruhnya, jadikan mereka berbuat baik dalam hidup mereka ya Allah, jadikan mereka berbuat jujur dalam amalan mereka ya Allah, perbuatan maksiat ya arhamar rahimin, anugerahkan kemudahan dalam setiap pekerjaan mereka ya rahman ya rahim. Allahumma fad ulama'ana ya Allah, ja'alhum mukhlasin. Ya Allah, kami mohon, jaga para ulama kami ya Allah, para ustaz kami, baik kami ya Allah, jadikan mereka ikhlas dalam berdakwah. Allahumma ya Allah, wahid shufufana fi Indonesia waj'al baldatana ya baldatan thayyibatan wa anta tardha anha. Ya Allah, mohon satukan ya Allah kami Indonesia, jauhkan kami dari perpecahan, dan mohon ya Allah, berikan rahmat kepada negeri kami yang Engkau ridai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini mampu kami raih, dan kemuliaan di akhirat mampu kami dapatkan, dan jauhkan kami dari segala kemurkaan ya Allah dan neraka-Mu. Allahumma yassir ya Allah li kulli musafirin. Ya Allah, kami mohon, anugerahkan kemudahan bagi para musafirin yang tengah rela berdakwah pada kesempatan kali ini ya arhamar rahimin. Anugerahkan kami, jawab doa-doa kami ya Allah, dan berikan semua kelancaran dalam kehidupan kami dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman di KBRI. Semoga lancar seluruhnya. Bapak Ibu terima kasih. Jumpa lagi di kemudian hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.